Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الكرام، anak-anak kami, santriwan dan santriwati, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa pekan kita libur dari kajian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai kajian yang bermanfaat bagi kita semua. Allah pertemukan kita kembali di majlis yang mudah-mudahan Allah berkahi kita di dalamnya. Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang yang senantiasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perpisahan setelah perkumpulan ini perpisahan yang tidak meninggalkan dosa-dosa. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita masih bersama kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Siapa yang masih ingat materi terakhir yang kita pelajari tentang apa intinya? Angkat tangan. Saya yakin semuanya mencatat, semuanya masih bisa membaca catatannya, hanya saja kurang berani untuk ngomong. Siapa yang berani? Fadal Zaid. Kenapa? Pesan cinta seorang ayah. Itu materi tablik akbar kita yang memang mengambil hari Jumat kemarin. Yang masih bersama kitab ini, materi terakhir yang kita pelajari dari kitab ini. Ada yang masih ingat? Ya, Fadl Ashraf. Kenapa? Adab-adab penuntut ilmu. Menuntut ilmu. Adab-adab seputar ilmu, baik mempelajarinya atau mengajarinya. Nah, ini bab besar kita. Judul atau tema besar kita. Judul besar kita, Ustaz ingatkan, adalah tentang adabul alim fi nafsihi. Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Ada 12 adab yang disebutkan sebagai fasal pertama ini tentang adab seorang alim, seorang guru, seorang syekh, ustadz, tuan guru, buya terhadap dirinya sendiri. Dan kita sudah bahas 11 adab. Kita akan masuk pada hari ini ke adab yang ke-12 atau adab yang terakhir pada fasal pertama ini. Nah, berarti yang ustaz tanya adalah adab ke-11. Yang terakhir yang kita pelajari itu berbicara tentang apa? Perlu ustaz keluarkan hadiah dulu. Oh, Fadal Muhammad Rizik. Barakallahu fi. Hendaknya orang alim tidak menolak untuk mengambil faedah atau ilmu dari orang lain meskipun lebih rendah daripada dia dari segi umur. Meskipun lebih muda dari dia dari segi umur. Malu untuk mengambil faedah. Faedah tetap terus kita cari dan kita ambil haitsu kanat, dimanapun faedah tersebut berada dan dari siapa. Namun ada catatan sebelumnya yang kita sampaikan. Tidak dari setiap orang juga kita mengambil faedah. Tidak dari setiap orang juga kita mengambil ilmu. Artinya, meskipun kita mengambil faedah dari siapapun, meskipun orang tersebut lebih muda dibanding kita, tapi hendaknya kita juga memperhatikan siapa orang itu. Boleh ngambil berita, ngambil ilmu, faedah dari syaitan. Ada yang kesurupan misalnya, terus ngoceh-ngoceh mengatakan, oh saya begini, saya di sana ada ini, di sana ada. Boleh kita percaya begitu saja? Tidak. Padahal itu sesuatu yang berfaedah, bermanfaat bagi kita. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis. Makanya di dalam adab yang ke-11 kemarin, penulis mengatakan bahwa hendaknya orang alim dia tidak segan atau tidak malu untuk mengambil dari mafdul. Fadil mengambil dari mafdul. Apa arti fadil? Fadil ini orang yang utama. Kita katakan orang yang bagus, ilmunya sudah diakui oleh masyarakat ataupun oleh guru-gurunya. Dan dia tidak segan untuk mengambil dari orang yang berilmu juga, tapi tidak lebih tinggi ilmunya dari dia. Bukan berarti tidak segan mengambil ilmu dari orang jahil, bukan begitu maksudnya. Ya, kita tidak mengambil ilmu dari orang jahil, tidak. Kita tidak mengambil ilmu dari orang kafir. Kita tidak mengambil ilmu dari syaitan. Meskipun ada ilmu yang mereka sampaikan, namun asalnya mereka adalah orang jahil. Asalnya mereka adalah orang fasik. Asalnya mereka adalah orang yang tidak berkata jujur. Seperti itu ya. Jadi tetap kita memperhatikan siapa yang kita ambil ilmunya. Ingat pesan Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Kita mencari ilmu itu artinya kita mempelajari agama kita. Fanzuru amman ta'khuduna anhu dinakum, maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama. Kepada siapa kalian mempelajari agama kalian. Jangan salah menjadikan orang sebagai guru kita. Itu intisari dari adab yang ke-11 yang hendaknya diperhatikan oleh seorang alim. Dan kita masih berbicara tentang orang alim nih. Kita masih berbicara tentang guru-guru kita yang sudah berilmu. Bagaimana sih adab seorang guru yang insyaallah anak-anak ustaz semuanya nanti akan menjadi guru, amin. Meskipun hanya sebagai guru iqra di kampungnya, di desanya, namun ini perkara yang sangat mulia. Mulia atau tidak? Apa dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Ustaz keluarkan tangan ustaz dari kantong. Fadhil Abdurrahman. apa dalilnya bahwa mengajar Iqra itu perkara yang mulia? Jayyid. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Perkataan siapa itu? Utsman bin Affan. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iqra termasuk Al-Qur'an atau tidak? Ya, kita mempelajari Al-Qur'an dari Iqra itu. Baik, kita masuk ke adab yang ke-12. Ya, anak-anak ustaz harus sabar. Ini habis adab yang ke-12 sebagai adab yang terakhir pada fasal yang pertama. Lalu kita pindah ke fasal yang kedua, masih berbicara tentang adab-adab orang alim di halaqah-halaqahnya. Pindah lagi ke fasal yang ketiga, masih tentang adab-adab orang alim. Fasal yang kedua berbicara tentang 12 adab juga. Fasal yang ketiga berbicara tentang 12 adab. Setelah itu baru masuk ke bab yang kedua, berbicara tentang antum-antum dan ustadz ini sebagai pembelajar atau penuntut ilmu. Bisa bersabar? Nah, kitab ini mengajarkan kita untuk bersabar, tidak tergesa-gesa. Nanti akan ada waktu kita mempelajari perkara yang sangat kita butuhkan sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu. Sekarang kita simak adab-adab yang harus kita perhatikan juga sebagai orang yang kita akan menjadi orang tersebut di masa depan insyaAllah. Orang-orang alim. Siap menjadi orang alim? Mau? Kenapa mau? Pernah dengar hadis bahwasanya di antara orang yang pertama kali nanti dicuburkan ke neraka orang alim? Kenapa mau jadi orang alim? Ya, itu salah satu ancaman, namun kemuliaan kedudukan yang Allah berikan kepada orang alim yang ikhlas dalam mengajarkan ilmunya jauh lebih besar dibandingkan itu. Ya. Anak-anak ustaz sekalian rahmati oleh Allah dan jemaah sekalian yang berbahagia, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, "Al-thani ashar al-ishtighalu bit-tasnifi wa-ta'lifi lakin ma'amal al-fadilati wa kamal al-ahliyati." Penulis mengatakan, adab yang ke-12, hendaknya orang alim menyibukkan dirinya dengan tasnif. Apa itu tasnif? Biasanya di sampul buku ada nama sannafahu fulan. Ada yang tahu arti tasnif? Menulis. Hendaknya orang alim, para ustaz, para ulama, para tuan guru, menyibukkan diri mereka dengan menulis. Wal jam'i, mengumpulkan. Wat ta'lif, dan menyusun karya tulis. Tulis buku tentang ini, yang dia kira bermanfaat bagi orang ramai, dia tulis. Dia melihat, perlu ditulis tentang tafsir Al-Fatihah misalnya. Banyak orang yang belum paham tentang makna dari bacaan yang selalu dia baca di dalam salatnya. Dia tulis misalnya. Dia sibukkan diri dia dengan menulis karya-karya tulis. Ini adab yang ke-12. Lakin, akan tetapi di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan syarat. Tidak setiap orang yang merasa dirinya telah berilmu melewati fase-fase dalam menuntut ilmu, lalu menyibukkan dirinya langsung dengan menulis, dengan menyusun karya, dengan membuat buku, mencetaknya, lalu menerbitkannya, dan seterusnya. Ada syarat yang disebutkan oleh penulis Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lakin ma'a tamamil fadilah wa kamalil ahliyah. Yang perlu diingat, akan tetapi, kata beliau, harus disertai dengan keutamaan yang sempurna. Ini syarat yang pertama. tamamul fadilah, keutamaan yang sempurna yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang benar-benar diakui tentang keilmuannya. Orang-orang yang memang dianggap telah berilmu, mampu untuk menulis. Bukan sekadar menulis saja, namun tulisan dia itu adalah tulisan yang bagus dan bermanfaat. Tulisan juga sama dengan ceramah. Boleh jadi isi ceramah tersebut bagus, namun cara penyampaiannya tidak pas, tidak tepat. Atau mungkin buku yang ingin dia tulis itu ditujukan untuk kanak-kanak, tetapi tidak pandai menggunakan bahasa yang tepat untuk dikonsumsi oleh kanak-kanak, sehingga bukunya tidak begitu bermanfaat bagi kanak-kanak. Apalagi dibaca orang dewasa juga tidak pas juga. Orang dewasa juga bingung membacanya. Maka perlu tamamul fadilah. Dipastikan bahwasannya orang alim tersebut mampu berilmu. Dan keilmuan dia itu dipersaksikan oleh guru-gurunya misalnya. Atau direkomendasikan oleh dosen-dosennya atau orang-orang yang memang mengakui keilmuan dia. Ustaz, antum, kami menganggap antum mampu untuk menulis buku atau modul atau kurikulum untuk anak-anak ini misalnya. Tulislah Ustaz tentang ini misalnya. Ya, ini yang pertama, tamamu al-fadilah. Yang kedua, wa kamalil ahliyati. Selain didasari dengan keutamaan yang sempurna, harus didasari juga dengan kapabilitas yang baik. Kapabilitas itu apa? Dia memiliki kapasitas untuk menulis. Dia memang orang yang tepat, orang yang ahli. Kapabilitasnya seperti ini. Misalnya Ustaz ingin memperkerjakan seorang sekretaris, tapi dia tidak pandai mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel. Tepat tidak orang yang seperti ini dijadikan sebagai sekretaris? Tidak. Karena kerjanya nanti akan menulis di Word, menulis di Excel. Itu artinya dia tidak ahli. Dia tidak kapabel. Dia tidak berkapasitas untuk itu. Maka, selain dia orang yang diakui keilmuannya, memiliki wawasan, dia juga orang yang memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk menulis. Betapa banyak jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang diakui keilmuannya namun dia tidak pandai menulis. Dan itu bukan sesuatu yang bukan kecacatan bagi dia, bukan celah bagi dia, bukan aib bagi dia. Ya, karena menulis itu adalah sesuatu yang terkadang diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepandaiannya kepada sebahagian orang, diharamkan dari sebahagian yang lain. Sama seperti kita melihat sebahagian ulama, sebahagian ustaz yang ilmunya masya Allah, namun dalam menyampaikan khutbahnya, menyampaikan ceramahnya tidak terlalu pandai dibandingkan orang yang keilmuannya di bawah dia. Karena ini sesuatu yang lain. Makanya Nabi Musa alaihi salam, di antara alasan kenapa beliau minta ditemani oleh kakaknya Harun untuk menghadapi Fir'aun, di antara alasan yang disebutkan Nabi Musa alaihi salam adalah huwa afsahu minni lisana. Ini kakak saya Harun, orangnya lebih fasih dalam berbicara dibandingkan saya. Saya punya ilmunya, saya diberikan oleh Allah wahyu, namun untuk menyampaikan kurang bagus. Agak kaku mungkin, agak gagap mungkin, atau mungkin dalam pemilihan kata kurang bagus. Dan betapa banyak kita lihat dalam berceramah ada ustadznya yang bagus sekali katanya, bersih sekali. Namun jarang kita lihat tulisannya. Boleh jadi memang tidak mau menulis dengan pertimbangan yang sangat banyak. Boleh jadi karena memang merasa tidak mampu untuk menuangkan bahasa yang sering dia sampaikan dalam bentuk tulisan. Jadi dengan syarat dua tadi, yang pertama kata penulis, tamamul fadilah, keutamaan yang sempurna, dan yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah ilmu dan wawasan. Kemudian kamalil ahliyah, kesempurnaan kapasitas, yakni dia betul-betul memiliki kapasitas untuk menulis. Gak gampang menulis itu. Kita butuh banyak membaca referensi. Kita butuh bagaimana bahasa yang digunakan itu agar tepat sasaran. Bagaimana orang membaca buku kita itu seakan-akan dia mendengarkan nasihat secara langsung dan masuk ke dalam hatinya dan sebagainya. Ya, ada ilmu yang tersendiri untuk hal tersebut. Dan bagaimana cara dia mengetahui bahwasannya dia ini mampu? Tentu yang pertama, orang yang paling mengetahui tentang dirinya adalah dia sendiri. Dan juga persaksian dari para gurunya atau rekomendasi dari para gurunya. Misalnya gurunya menganggap dia, antum sanggup untuk menulis tentang ini, silakan tulis tentang ini. Ya, ada sebahagian guru yang seperti itu. Dia mau menulis tentang ini, tapi dia tidak punya waktu untuk menulis karena kesibukannya yang sangat banyak. Lalu dia memerintahkan kepada muridnya yang dia anggap mampu, tolong tulis tentang ini karena ini perlu untuk ditulis di musim-musim hujan ini misalnya. Belum ada saya lihat tulisan tentang bagaimana si adab di musim hujan. Silakan tulis dan disebarkan. Perintah guru terhadap muridnya untuk melakukan itu merupakan syahadah, persaksian bahwa dia memiliki kapasitas untuk menulis. Jelas ini ya. Kemudian ya, penulis rahimahullahu taala menyebutkan, fa innahu yutli'u ala haqa'iqil fununi wa daqa'iqil ulum lil ihtiyaj ila kathratit taftish wal mutala'ati wat tanqib wal muraja'ah. Selanjutnya penulis menyebutkan tentang faedah menulis. Nah, ini juga antum bisa mengambil faedah dari sini. Meskipun antum tidak merasa antum orang alim, tapi penuntut ilmu juga butuh menulis. Butuh enggak menulis? Pernah enggak antum merasakan perbedaan dalam murojaah misalnya? Murojaah suatu ilmu, misalnya ketika menghadapi ujian. Ketika ada catatan sama tidak ada catatan, beda enggak kondisi antum? Atau apa yang antum rasakan beda enggak? Kesulitan yang antum hadapi beda atau tidak? Ketika ada catatan, gampang enggak untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diterangkan? Gampang? Ketika ada catatan dibandingkan dengan ketika tidak ada catatan, antum akan berusaha untuk mengingatnya dengan susah payah. Dan biasanya ya, orang yang menulis itu daya ingatnya lebih kuat dibandingkan orang yang tidak menulis faedah ketika kajian atau belajar seperti ini. Kenapa? Orang yang menulis itu ketika dia menyimak suatu kajian atau pelajaran, dia berusaha untuk menulis poin-poin penting. Betul atau tidak? Yang menulis saat ini itu menulis semua yang Ustaz sampaikan atau poin-poin inti-inti penting saja? Yang penting-penting saja. Sehingga dibandingkan orang yang tidak menulis, dia lebih banyak menggunakan indranya. Ya. Sehingga lebih fokus karena dia ingin menangkap poin-poin yang ingin dia tulis. Ketika menulis pun otak bekerja, apa yang dia tulis itu lebih terekam dibandingkan orang yang cuma mendengarkan. Meskipun sambil dia berusaha mengingat-ingat poin-poin itu, tapi habis dari majelis ini sehari dua hari, itu akan hilang. Yang menulis boleh jadi kalau tidak dimurojaah juga hilang, tapi hilangnya boleh jadi seminggu, lebih lama. Cobalah nanti. Ya. Tapi Ustaz sarankan jangan coba setelah ini untuk tidak menulis atau mengikat faedahnya. Ya, yakin saja bahwa mengikat faedah dengan tulisan itu lebih bermanfaat, dan itu adalah cara yang paling baik dalam menuntut ilmu. Di dalam sebuah pepatah dikatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu bagaikan barang atau binatang buruan, dan menulis itu adalah qayduhu, pengikatnya. Orang kalau berburu binatang misalnya, atau memancing, setelah dapat buruannya atau ikan yang dia pancing, dia ikat atau tidak? Dia kurung atau tidak? Iya. Ilmu yang kita cari ini bagaikan binatang buruan tadi atau ikan selais yang antum pancing. Setelah dapat ikannya, antum letakkan di mana? Antum letakkan di ember atau mungkin di jaring. Betul? Atau mempegang gitu saja? Atau biarkan di atas tanah? Tidak. Kalau antum memburu kijang misalnya, setelah dapat antum apakan? Antum ikat. Nah, ketika mempelajari poin-poin penting sudah dapat nih, bagaimana cara kita memeliharanya? Dengan menulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah barang binatang buruanmu, ya, apa yang kamu pancing itu dengan tali yang sangat kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Karena di antara bentuk kebodohan, sesuatu kebodohan, kamu menembak barang buruan atau hewan buruan, kemudian setelah mendapatkannya kamu tinggalkan begitu saja tanpa terikat. Bodoh atau tidak? Jahil atau tidak? Jahil murakkab, bodoh kuadrat itu. Ya. Maka jangan dibiarkan ilmu kita tidak terikat, karena akan lebih sulit untuk memurojaahnya. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah atau manfaat dari menulis adalah fa innahu yutli'u ala haqa'iqil funun wa baqa'iqil ulum. Karena dengan menulis itu akan membuatnya, yakni membuat orang alim, orang yang menulis tulisan itu mengetahui hakikat berbagai bidang pengetahuan. Kenapa? Karena ketika dia menulis, dia membaca banyak buku. Bahkan terkadang kita cuma menulis satu paragraf yang terdiri dari 5 baris, itu setelah membaca banyak buku baru bisa menulis 5 baris. Sehingga terbuka bagi dia banyak disiplin-disiplin ilmu, banyak pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak dia ketahui. Wa daqa'iqil ulum, dan juga berbagai ilmu yang cermat. Ilmu yang cermat ini, ilmun daqiq, itu maksudnya adalah ilmu yang sangat rinci, yang dengan baca biasa kadang tidak bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkannya dengan, saya mau menulis seperti ini, apakah benar atau tidak kesimpulannya, ya, cari. Ya, buka buku ini, buka buku itu, buka buku ini, buka buku itu, barulah dapat ilmu yang tadi agak rumit, yang tadi agak detail, baru dapat. Ini diantara faedah ketika menulis sebuah karya tulis. Dan para ulama kita dulu sangat menganjurkan, ya, sangat menganjurkan bahwa ketika seseorang bermaksud untuk menulis sebuah karya tulis, maka hendaknya dia perhatikan 2 syarat yang tadi sudah kita bicarakan. Hampir, ya, rata-rata ulama-ulama yang menulis tentang bagaimana sih adab-adab dalam menulis karya, di antara nasihat yang mereka sebutkan adalah jangan sampai ada orang yang menulis karya sampai keilmuan dia itu, atau sampai dia memiliki kapasitas untuk menulis. menulis. Ya. Tamat pesantren 3 tahun atau 6 tahun langsung menulis misalnya. Ini ketergesa-gesaan. Ya. Anggaplah diri kita itu belum cocok, belum pantas untuk menulis. Kita perlu banyak membaca, perlu banyak belajar lagi, ya, baru setelah itu kita kalau ingin menulis, menulis. Mungkin kita lihat ini sangat bermanfaat nih kalau seandainya ada tulisan tentang ini, ya, maka kita tulis. Ya. Selanjutnya, wa huwa kama qala al-khatib. Maaf. Lilihtiyaji ila kathratit taftish. Karena dengan menulis, seseorang dia butuh yang namanya taftish. Taftish itu apa? Taftish itu adalah mencari. Dia butuh ketekunan dalam mencari, menganalisis. Wal mutala'ah, ketekunan dalam mutala'ah, membaca banyak buku. Wat tanqib, mengkaji. Wal muraja'ah, dan muraja'ah kembali. Ya. Ada yang mau misalnya menulis tentang apa sih makna, atau memang tentang ini, adab-adab bersin. Ya. Siapa kira-kira yang sudah mampu untuk menulis makalah tentang adab-adab bersin? Ya. Mungkin mampu, tapi butuh apa? Butuh mengkaji lagi, butuh buka buku lagi, butuh datang ke ustaz untuk bertanya lagi, butuh ini dan itu. Ya, padahal hanya menulis beberapa adab tentang adab bersin saja. Nah, itu akan menguatkan keilmuan kita, akan membukakan bagi kita pintu-pintu keilmuan yang kadang sebelumnya tidak kita ketahui. Lalu selanjutnya penulis menyebutkan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang faedah dari menulis. Ya. Ini kalau bisa anak-anak ustaz besok kalau seandainya sudah tamat dari pesantren lanjut lagi ke jenjang studi yang lebih tinggi yang masih pada bidangnya, setelah itu berusaha untuk menulis. Kalaupun tidak untuk dikonsumsi publik, untuk kita pribadi. Yang jelas faedahnya akan sama. Faedahnya apa tadi? Akan membukakan bagi kita pintu keilmuan, membuat kita banyak belajar lagi. Wa huwa kama qala al-khatib al-Baghdadi yuthabbitu al-hifdha wa yudhakki al-qalba wa yashhadu al-tab'a wa yujidu al-bayana wa yuksibu jamil al-dhikri wa jazil al-ajri wa yukhallibuhu ila akhir al-dahri. Ini perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang faedah dari menulis atau menyusun karya tulis. Beliau mengatakan, ya, di dalam kitabnya yang berjudul, dengarkan Ustaz, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Itu judul kitab Al-Khatib Al-Baghdadi yang sebahagian perkataan beliau di dalam kitab tersebut akan kita jelaskan nanti. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', ensiklopedi tentang akhlak-akhlak periwayat hadis. Siapa yang dimaksud dengan periwayat hadis? Orang alim, seorang guru. Karena periwayat hadis itu dia meriwayatkan, sama seperti orang alim atau seorang guru, dia mentransfer ilmunya ke muridnya, seakan-akan dia meriwayatkan ilmunya untuk murid-muridnya. Wa adabis sami', dan tentang adab-adab pendengar. Siapa yang dimaksud dengan pendengar? Siapa? Penuntut ilmu. Ini sama seperti ini. As-sami', tadhkiratus sami', pengingat bagi yang mendengar. Siapa yang dimaksud dengan mendengar? Saat seseorang masih statusnya sebagai penuntut ilmu, dia dianggap sebagai pendengar. Ketika dia sudah menjadi seorang guru, dia disebut sebagai al-mutakallim, yang berbicara. Makanya judul kitab yang kita bahas, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik, apa perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi tentang manfaat menulis buku? Beliau mengatakan, yuthabbitul hifdha, menguatkan daya ingat. Ini yang tadi Ustaz sampaikan. Antum sekarang kalau menulis, itu daya ingat antum lebih kuat tentang poin-poin yang antum tulis itu dibandingkan antum mengingatkan poin-poin tersebut tanpa menulisnya. Ya. Dan Ustaz banyak melihat orang-orang yang duduk semenjak Ustaz mengajar di masjid-masjid seperti ini, Ustaz ingat sekali banyak sekali di antara orang-orang yang menulis itu yang memang daya ingatnya lebih kuat tentang apa yang Ustaz sampaikan dibandingkan yang hanya duduk mendengarkan. Ini bukan aib bagi yang ini, ya. Namun ini keutamaan bagi yang ini yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Yang menulis maka daya ingatnya akan lebih kuat. Karena ketika dia menulis dia menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan yang hanya mendengar. Kita lanjutkan insyaallah perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi ini setelah kumandang adzan Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala akbar, Allahu akbar. La ilaha الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنتريان dan santriwati. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan perkataan Khatib Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi salah seorang ulama. Di bidang hadis. Karya-karya tulisnya tentang ilmu hadis, antara karya tulis yang menjadi rujukan utama di dalam ilmu hadis. Ada salah satu buku beliau yang berjudul, siapa yang masih mengingat judul buku beliau tadi? Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabis sami'. Di dalamnya beliau menyebutkan tentang manfaat atau faedah menulis. Beliau mengatakan yuthabbitul hifdha, menguatkan daya ingat. Kemudian yang kedua, wa yuzkil qalba, dan menajamkan hati atau menjadikan hati dan pikirannya itu lebih cerdas. Ma makna zakiyun? Ya, cerdas, pintar. Hal anta zaki? Hal anta ghabi? Wa yashhadu at-tab'a, dan menguatkan atau membentuk karakter seseorang. Dia akan lebih rapi di dalam majlisnya, dia lebih senyap dan lebih beradab di dalam majlisnya, karena dia berusaha untuk menulis, dan ketika menulis posisi duduk biasanya lebih bagus, ya. Meskipun ada yang tidak bagus, ya. Tapi biasanya, ya. Dan membuat dia lebih bisa mengatur kapan saya harus menulis, apa yang harus saya tulis, dan apa yang harus saya lakukan dengan tulisan saya ini setelah ini. Itu akan membentuk karakter seseorang, menguatkan karakternya, menguatkan atau membentuk tabiatnya. Wa yujidul bayana wa yuksibu jamilal dzikri wa jazilal ajri wa yukhalliduhu ila akhirid dahri. Kemudian faedah yang lain, akan membaguskan kemampuan dia untuk menjelaskan. Kenapa? Ya, karena tadi setelah dia menulis, daya ingatnya lebih tajam dan lebih kuat, sehingga ketika diminta untuk menjelaskan apa yang tadi dijelaskan, dia lebih mudah, lebih mampu. Wa yuksibu jamila dzikri, kemudian dengan menulis juga akan mendatangkan sanjungan yang baik, wa jazilal ajri, dan pahala yang besar. Sanjungan yang baik, ya, coba lihat, ya, kalau seandainya ada orang yang menulis buku, buku tersebut diketahui oleh orang lain, ditulis oleh dia, atau mungkin ketika dia menghadiahkannya, ya, dia akan mengatakan seperti ini, Masya Allah, Barakallahu fiik, Wafakallah, Masya Allah, ya, selamat tahniah atas pencapaian ini, selamat sudah bisa menyelesaikan satu buku, selamat atas taufik Allah yang Allah berikan sehingga kamu dapat menulis buku sekian halaman seperti ini, atau kamu telah mendatangkan buku yang bermanfaat bagi para guru, bagi para pelajar, atau bagi kanak-kanak. Akan mendatangkan sanjungan-sanjungan yang baik seperti ini. Sanjungan yang baik yang dimaksud tadi adalah sanjungan yang diikuti dengan doa. Mau tidak didoakan? Ya? Mau tidak didoakan? Nah, cobalah tulis buku yang bermanfaat. Kemudian diperlihatkan kepada guru antum misalnya. Guru antum kalau melihat tulisan tersebut bermanfaat, Masya Allah, ini Ustaz Ser ya, ini bermanfaat insya Allah untuk teman-teman yang lainnya. Kamu bisa membuat tasjir dari apa yang Ustaz sampaikan. Tasjir itu apa itu? Diagram. Ya, Ustaz menyampaikan tentang misalnya tauhid itu ada 3 macam, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Antum buat panah-panahnya pakai warna-warna lagi, ya, sehingga ketika melihatnya enak untuk dimurojaah dan dikaji. Masya Allah, bagus ini, kan dapat sanjungan. Kemudian diikuti dengan doa pastinya. Barakallahu fiik, semoga Allah tambahkan lagi kebaikan atas kebaikan ini. Semoga Allah beri kamu taufik untuk membuat yang lebih bagus lagi dan semisalnya. Ya, wa jazilal ajri, dan juga mengundang pahala yang besar tentunya. Apalagi kalau seandainya dia ikhlas dalam menulis itu, niatnya agar tulisan ini bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi santrinya, bermanfaat bagi muridnya, bermanfaat bagi masyarakat umum, maka tentu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Belum lagi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah diajarkan melalui tulisannya itu akan menjadi sedekah jariah bagi dia, akan menjadi sunnah hasanah bagi dia, akan menjadi pemberat timbangan dia nanti pada hari akhir. Betul atau tidak? Dan yang terakhir, penulis Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan wa yukhalliduhu ila akhirid dahri, dan akan mengekalkan namanya hingga akhir zaman. Antum pernah jumpa Al-Khatib Al-Baghdadi? Ustaz pun tidak. Tapi nama beliau kekal abadi sampai saat ini. Antum pernah dengar atau antum pernah menghadiri pernikahannya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tidak. Tapi pernah dengar nama Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pernah mempelajari buku Ibnu Hajar? Anak ustaz yang kelas 3 pernah tidak mempelajari buku Ibnu Hajar? Pernah? Yang kelas 2 pernah mempelajari kitab Ibnu Hajar? Pernah? Belum? Pernah atau belum? Belum ya? Pernah? Fathul Bari. Selain itu, yang antum pelajari di pondok ini? Hah? Antum sudah pernah mempelajari salah satu karya tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani? Coba sebutkan Tengku. Kalau tidak bisa, antum sebutkan ustaz yang di situ, antum di sini. Hah? Apa nama bukunya? Ada yang bisa sebutkan? Dikasih hadiah. Ayo pikirkan lagi buku-buku yang pernah antum pelajari, mana kira-kira karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Tentang hadis, beliau adalah imamnya. Ya. Kalau rujukan ahli qiraat dalam ilmu tajwid itu adalah Ibn al-Jazari, maka rujukan para pengkaji ilmu hadis dalam ilmu hadis itulah Ibn Hajar al-Asqalani. Dan buku itu masih senantiasa dikaji juga di sini setiap Ahad pagi 2 kali sebulan. Bulughul Maram. Nanti ambil hadiahnya ya. Bulughul, pernah belajar Bulughul Maram kelas 3? Pernah. Sebahagian kecilnya antum pelajari bab paling terakhir, yaitu Kitabul Jami, yang hadis pertamanya adalah hakul muslimi alal sit. InsyaAllah. Lupa atau tidak ingat? Baik. Karena enggaknya menyatakan. Kita lanjutkan. Wa yukhallibuhu ila akhirid dahri, akan mengekalkan nama seseorang sepanjang zaman. Siapa yang kenal Al-Imam An-Nawawi? Siapa yang pernah dengar namanya? Imam Nawawi, pernah? Imam Syafi'i? Imam Ahmad? Ya. Muhammad Arfan, Agung Sukoco, pernah? Baik. Imam Abu Hanifah, pernah dengar? InsyaAllah. Abu Hurairah. Dari mana antum mengenal Abu Hurairah? Dari hadis yang dia riwayatkan. Hadis tersebut tertulis dalam buku atau tidak? Tertulis? Tertulis. nama dia kekal, padahal Abu Hurairah itu statusnya sebagai siapa? Sahabat. Jauh enggak zamannya sama antum sekarang ini? Berapa kira-kira jaraknya? 14 abad. 14 tahun. 14 abad. Jauh sekali, 1400-an. Tapi nama beliau tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Kenapa bisa begitu? Tulisan-tulisannya, ilmu-ilmu yang dia wariskan. Karena sesungguhnya para ulama, mereka tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, apalagi rupiah. Ya, yang mereka wariskan apa? Ilmu. Ilmu itulah yang kita pelajari sampai saat ini, yang membuat nama mereka tetap kekal abadi. Mau antum mau mati? Mau tidak mau antum akan mati. Ya. Dan nama antum tidak akan lagi dikenang oleh orang, kecuali antum adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Di antara cara menjadi orang yang bermanfaat bagaimana? Melahirkan atau mewariskan tulisan yang bermanfaat. Antum tahu? Masih ingat enggak? Siapa nama-nama penjajah dulu? Siapa nama-nama para pahlawan kita dulu? Semuanya, ya, paling yang antum ingat itu yang memiliki jasa yang besar, yang kroco-kroconya, yang kecil-kecilnya pasti tidak ingat, bahkan tidak disebutkan namanya mungkin di dalam kitab-kitab sejarah, ya. Tapi ketika antum memiliki jasa, memiliki sesuatu yang bisa dikenang, termasuk tulisan buku, maka antum akan seakan-akan hidup abadi. Memang jasad mati, tetapi nama selalu kekal abadi. Buya Hamka, kenal Buya Hamka? Pernah dengar namanya? Beliau mewariskan tulisan yang sangat sangat banyak, sehingga membuat nama beliau kekal abadi. Ini di antara manfaat menulis yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini juga senada, semakna dengan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya namanya Saidul Khatir. Saidul Khatir, beliau mengatakan, tasniful alim waladuhul mukhallad. Karya tulis orang alim itu bagaikan anak dia yang kekal abadi. Ya. Kenapa disebut anak? Ihsanul Hakim ini kalau pada suatu saat nanti menjadi da'i sunnah di duri ini, misalnya, kemudian setelah beberapa tahun beliau wafat. Ya. Beliau wafat. Namanya kadang atau mungkin tidak akan lagi dikenang oleh orang, kecuali dia punya anak keturunan, yang dengan melihat anak-anaknya orang langsung ingat, masya Allah dulu bapaknya seperti ini, Ihsanul Hakim. Ya. Ihsanul Hakim. Tapi kalau seandainya anaknya sudah wafat juga, atau mungkin tidak memiliki anak, tidak nikah-nikah mungkin, misalnya, begitu dia mati, boleh jadi nama dia tidak akan pernah dikenang dan disebut-sebut lagi. Tapi kalau seandainya Ihsan sebelum wafatnya meninggalkan beberapa karya tulis, dipakai oleh santri Ma'ad al-Huda sebagai muqarrar mereka di sini, oh, nama beliau tetap akan disebut. Antum kenal sama Mahmud Yunus? Hah? Dari mana antum kenal? Dari kamus beliau yang antum pakai. Antum kenal Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi? Beliau sudah meninggal? Belum, ya? Belum. Baik. Anggaplah beliau sudah meninggal dunia. Semoga Allah menjaga beliau dimanapun berada. Antum kenal beliau atau tidak? Kenal. Dari mana? Dari tulisan beliau yang sangat bermanfaat, sudah dicetak beberapa kali. Ya. Sudah menjadi metode mempelajari Al-Quran yang sangat teruji. Ya, metode apa namanya? Asy-Syafi'i. Nah, itulah diantara manfaat menulis. Kemudian kita lanjutkan. Wal aula an ya'taniya bima ya'ummu naf'uhu wa takthuru al-hajatu ilayhi. Kemudian Ibnu Jarrah rahimahullahu taala menuntun kita, kalau seandainya kita sebagai orang alim misalnya, sebagai orang yang sudah memiliki kapasitas dalam menulis, kalau seandainya ingin menulis, maka arahan beliau adalah hendaknya yang lebih utama seyogianya orang alim dia memperhatikan apa sih yang harus dia tulis, itu hendaknya ma ya'ummu naf'uhu wa takthurul hajatu ilaih, yang manfaatnya itu umum, meluas, dan yang sangat dibutuhkan. Jadi bukan sekedar menulis saja, kecuali kalau untuk konsumsi pribadi. Kalau untuk disebarkan, diperjualbelikan, di-share, disebarkan, maka perhatikan. Hendaknya kita menulis yang manfaatnya itu meluas dan yang kebutuhan kepada kitab atau tulisan kita itu sangat mendesak. Yang contohnya antum ingin menulis tentang metode dalam mempelajari Al-Quran. Manfaatnya meluas atau tidak kira-kira? Difikirkan itu. Lalu apakah kebutuhan ke situ mendesak? Ya, Ustaz rasa tidak akan terlalu meluas manfaatnya. Kenapa? Karena pendahulu kita dalam hal ini sudah sangat banyak. Orang kalau seandainya melihat sudah banyak metode-metode dalam membaca Al-Quran, ada metode Baghdadiyah, Juz Amma, Iqra, Manhaji, Qiraati, Rattil, Syafi'i, tentu tidak akan banyak juga yang akan menyentuh karya tulis kita. Dan tidak mendesak juga. Kenapa? Kenapa sih kita harus menulis itu sedangkan sudah banyak tulisan-tulisan tentang itu, kan gitu. Maka hendaknya kita perhatikan, ya, yang manfaatnya lebih umum dan yang lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh kaum muslimin. Kemudian wal yakun i'tina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifih, dan juga hendaknya perhatian dia itu kepada tulisan-tulisan yang belum ditulis oleh para pendahulu dulu. Ya. Belum pernah ditulis oleh para pendahulu dulu. Kalau seandainya tulisan yang akan kita tulis sudah ada, maka manfaatnya tidak akan begitu meluas. Kita hanya seakan-akan copy paste, kemudian memberikan sampul, desain sampul yang berbeda. Ya. Maka manfaatnya tidak begitu banyak. Tapi kalau seandainya ada buku yang belum pernah ditulis oleh orang-orang, dan ini penting untuk ditulis misalnya, lalu antum tulis, boleh jadi buku antum jadi bestseller. Kenapa? Karena kebutuhan orang-orang tadi, dan belum ada orang yang menulis selain kita. Ya. Contoh, ya. Salah satu tulisan yang pernah Ustaz tulis adalah tentang nahwu. Di antara alasan adanya tulisan ini adalah karena belum banyak didapati latihan-latihan praktek setelah mempelajari suatu bab dalam ilmu nahwu yang Ustaz rasakan. Sehingga ketika ingin mengajar suatu bab dalam ilmu nahwu, harus membuka banyak buku untuk mencomot, ya, latihan-latihan yang akan diberikan kepada murid yang kita ajarkan ilmu tersebut. Sehingga akhirnya Ustaz melihat penting untuk dijadikan dalam satu buku. Sehingga siapapun yang mengajar ilmu tersebut bisa dianggap misalnya cukup untuk memegang buku ini saja. Kalau mau lebih, barulah dia buka buku-buku yang lain. Nah, misalnya ada pertimbangan seperti itu, bukan langsung menulis itu begitu saja. Kemudian mutaharriyan idhah al-ibarati fi ta'lifih, sambil kita memperhatikan ibarah atau bahasa yang kita pakai dalam tulisan kita. Hendaknya bahasa tersebut bahasa yang wadih, bahasa yang jelas. Mu'ridan 'ani at-tatwilil mumill wal ijazil mukhil, menghindari panjang lebar yang membosankan. Ya, ada sebahagian penulis itu yang ya, panjang lebar tapi membuat orang bosan sehingga tidak sabar. Oh, masih tentang ini yang dibicarakan oleh penulis di sini. Oh, langkaulah. Ya. Dia langsung dia balikkan. Ya. Tidak dia baca semua tulisan tersebut. Kenapa? Dia merasa ini sangat panjang dan ini hanya sekedar panjang lebar yang membosankan, tidak ada sesuatu yang baru. Ya, di paragraf pertama dia ingatkan poin itu, di paragraf terakhir tentang poin itu juga namun dengan bahasa yang lain, sehingga orang melihat itu adalah panjang lebar yang mumil, membosankan. Dan juga wal ijaz al mukhil, menghindari ijaz terlalu ringkas yang tidak mencapai tujuan. Ya, saking inginnya ringkas tetapi terlalu ringkas sehingga seakan-akan definisi itu panjangnya segini, kita potong segini, ya, atau kita ringkas menjadi setengahnya, tetapi akhirnya orang tidak menjadi betul-betul paham tentang definisi ilmu itu. Kenapa? Peringkasannya tidak tepat gitu. Meringkas dengan tidak menunaikan tujuan atau tidak mencapai tujuan yang dikehendaki. Ya. Contoh nih misalnya. Ya, contoh. Apa itu tauhid al-asma was-sifat? Apa, siapa yang bisa menjelaskan tentang tauhid asma dan sifat? Coba diringkas. Diringkas tapi dengan tidak memotong ya sesuatu yang penting. Bisa? Baik, saya contohkan. Tauhid al-asma was-sifat adalah kita meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung yang kita harus imani, harus kita yakini dengan keyakinan yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan segala nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Rasul di dalam Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita menyelewengkannya, merubah-rubahnya, tanpa kita menyamakannya dengan sifat makhluknya, tanpa kita membagaimanakannya. Ini penjelasan yang cukup. Bisa Ustaz ringkas? Bisa. Ya, kalau Ustaz ringkas ya seperti ini, tauhid asma dan sifat itu adalah kita menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tashbih, tamthil, ta'til, takyif. Selesai, ringkas, tetapi semua sudah masuk. Tapi kalau seandainya ada yang meringkas seperti ini, kita mengimani seluruh nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang kuat. Begitu saja. Ringkas ini? Ringkas. Tapi al-mujaz al-mukhil, dia tidak mencapai tujuan. Kenapa? Karena dengan begitu akan memasukkan banyak firqoh-firqoh sesat ke dalam hal ini. Sebahagian firqah sesat yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka mengimani sifat itu atau tidak? Mereka beriman dengan sifat itu. Tetapi cara mereka mengimaninya berbeda dengan cara ahlus sunnah wal jamaah. Itu dia maksud. Jadi menulis itu jangan terlalu panjang lebar sampai membuat orang bosan membacanya, dan juga jangan terlalu ringkas sehingga orang bingung. Kenapa? Tujuannya belum tercapai. Ya. Itu pesan Ibnu Jarrah rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan ma i'ta'i kulli musannafin bima yaliqu bihi, ya, disertai dengan kita memberikan setiap karya itu perkara yang memang layak bagi dia. Artinya kita berikan hak dan mustahak setiap karya tulis itu. ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. Dan jangan mengeluarkan karya tulis itu dari tangannya sampai dia betul-betul mengkajinya lagi, memurojaahnya, kemudian membuat susunannya, memastikan susunannya betul-betul bagus, bahasanya betul-betul bagus, tidak ada typo. Kalau di zaman sekarang penulisannya dengan laptop kadang terjadi banyak typo, apa namanya itu, ya, salah tulis. Maka itu harus dimurojaah. Meskipun kadang setelah banyaknya murojaah itu masih ada kesalahan juga. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Karena manusia itu tidak sempurna. Dan tidak ada kitab seakan-akan Allah enggan. Ada kitab yang lain yang sempurna selain kitabnya. Sehingga kita banyak lihat tulisan-tulisan para ulama kadang ada edisi revisinya. Kenapa? Karena kecacatan-kecacatan yang ada di dalam karya-karya tulis mereka. Apakah kecacatan tersebut diakibatkan kelalaian mereka yang misalnya habis tulis langsung cetak begitu saja? Tidak. Mereka ada tim yang mengkaji ulang. Ya. Bahkan beberapa kali Ustaz kita Abu Muslim datang untuk membedah bukunya di sini. Ya. Beliau selalu menyatakan keheranannya, kenapa masih ada lembaran yang hilang juga? Padahal sudah diulang berkali-kali, dimurojaah berkali-kali, bahkan oleh tim, bahkan murojaahnya melalui membedahi kitab tersebut. Tapi masih ada juga kekurangan. Itu sifatnya manusia. Ya. Sama dengan buku Ustaz. Ya. Itu yang mengulangnya ada sekitar 6 orang mengkajinya, ya. Setiap orang mengulang, ya. Oke, kata mereka, udah enggak ada kesalahan lagi. Oke. Namun akhirnya setelah dikaji, dibaca lagi, ada juga kesalahannya. Ya. Maka yang paling penting adalah jangan begitu selesai, wah, udah selesai nih, tanpa dimurojaah langsung diterbitkan. Yang seperti ini tentu kesalahannya, revisinya akan jauh lebih banyak lagi nanti. Ya. Kemudian selanjutnya, wa minan nasi man yunkiru at-tasnif wa at-ta'lif fi hadha az-zaman 'ala man dhaharat ahliyatuhu wa 'urifat ma'rifatuhu. Kata penulis, di antara manusia ada yang mengingkari penulisan pada zaman ini, yakni untuk apa menulis? Tidak boleh menulis. Maksudnya mereka mengingkari perbuatan ini. Ala man zaharat ahliyatuhu wa urifat ma'rifatuhu. Yang diingkari adalah orang-orang yang sudah memiliki kapasitas untuk menulis. Orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang berilmu, sudah tepat untuk menulis, tapi tetap diingkari. Kenapa? Di sini penulis menyebutkan, ya, wala wajha li hadzal inkar. Ya. Pengingkaran ini sesuatu yang tidak beralasan. Kenapa? Illa tanafus baina ahli al-a'sar. Ini hanyalah seperti persaingan di antara masyarakat. Mereka tidak mau si fulan menulis, mereka tidak mau si fulan menghasilkan karya tulis. Ini hanya persaingan saja. Pengingkaran yang tidak berdasar. Pengingkaran yang tidak memiliki alasan yang kuat. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, tidak hanya itu saja alasan. Namun Ibnu Jarrah menyebutkan alasan itu boleh jadi itu alasan yang ada pada zaman beliau dulu. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan di antara yang mengingkari tasnif, ya, kegiatan menulis, karya tulis oleh orang yang sudah berkapasitas itu terkadang karena mereka menginginkan kalau bisa orang alim itu memanfaatkan buku para salaf saja, ya, tidak usah buat buku-buku baru dalam rangka kita mengagungkan kitab karyanya para ulama terdahulu, ya, tidak usah buat buku mustalah hadis lagi, cukup kita memakai bukunya Ibnu Hajar, memakai bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, memakai kitabnya Ibnu Salah, ya, lebih berkah keilmuan mereka, lebih tentunya lebih diakui dibandingkan keilmuan orang-orang alim di zaman sekarang ini. Itu di antara alasannya. Namun kita katakan juga pengingkaran dalam hal ini ia beralasan, kalau seandainya alasan yang tadi. Namun kalau seandainya seseorang melihat karya tulis yang akan dia buat ini benar-benar bermanfaat, apalagi tidak ada pendahulunya dari para ulama dahulu, para ustaz-ustaz dahulu, maka lanjutkan tulis dan mohon pertolongan kepada Allah agar menjadikan tulisan itu bermanfaat. Wa illa faman idza tasarrafa fi midadihi wa waraqihi bi kitabati ma syaa min asy'arin aw hikayatin mubahatin أو غير ذلك لا ينكر عليه فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. Apa kata Ibnu Jarrah di sini? Sedangkan ada orang yang menggunakan tintanya, menggunakan kertas-kertasnya untuk menulis apa-apa yang ingin dia tulis berupa syair-syair. Kalau orang Melayu dulu misalnya tulis pantun-pantun, syair-syair Melayu, petuah-petuah Melayu, au hikayatin mubahah, atau dia menulis cerita-cerita bermanfaat, cerita misalnya cerita para nabi, cerita para ulama, ibundanya para ulama, cerita kisah nyata yang bisa diambil pelajarannya misalnya, yang mubah. Au ghairi dzalika, atau tulisan-tulisan selain itu tidak pernah diingkari. Kenapa? Kalau yang ditulis itu tentang ilmu syar'i, ilmu-ilmu syar'i, kenapa harus diingkari? Ini kata Ibnu Jamaah dalam rangka membela pengingkaran sebahagian ulama terhadap penulisan, terhadap penglahiran karya tulis. Jadi sesuatu hal-hal yang boleh saja, apalagi kalau seandainya kita melihat ada manfaat dari tulisan kita itu. Kemudian terakhir, paragraf terakhir, penulis mengatakan amma man lam yata'ahal lidzalik fal inkaru alaihi muttajih. Maka kalau seandainya, ya, orang itu belum capable, dia memang tidak memiliki kapasitas untuk menulis, nah, pengingkaran terhadapnya itu barulah pengingkaran yang sangat beralasan. Ya. Kita banyak melihat, ya, penuntut-penuntut ilmu yang dia tergesa-gesa ingin menulis, lalu ditegur oleh syekhnya, ini tulisan yang belum layak untuk ditulis, apalagi oleh kamu, gitu. Ya. Apalagi oleh kamu. Nah, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menulis, barulah pengingkaran itu sah untuk dia. Kenapa? Karena memang dia belum pantas untuk menulis, lalu kenapa dia menulis? Tujuan awalnya untuk memberi petunjuk kepada manusia, malah-malah bisa menyesatkan manusia dari tulisan dia itu. Tujuan awalnya ingin menjadikan suatu pelajaran itu terang benderang bagi orang yang membaca kitabnya, alih-alih malah menjadi makin bingung orang ketika membaca tulisannya itu. Kenapa? Dia belum memiliki kapabilitas yang baik untuk menulis. Ya. Maka pengingkaran terhadap orang ini itu baru pengingkaran yang benar. Adapun orang yang memang memiliki kapabilitas yang sangat baik, pantas untuk menulis, sudah memiliki kapasitas ahli, sudah memiliki ilmu yang sangat kuat, kenapa diingkari tulisan-tulisan yang dia buat itu? Kenapa penulisan-penulisan dia diingkari? Kita menghormati para ulama terdahulu. Bahkan kita menulis dalam rangka apa? Meneruskan warisan-warisan mereka itu. Tidaklah tulisan-tulisan kita itu kecuali adalah nukilan-nukilan dari perkataan-perkataan mereka. Adalah penjelas kepada masyarakat yang mungkin kita anggap tidak bisa langsung membaca kitab para ulama terdahulu, sehingga kita buat tulisan yang menyampaikan ilmu mereka namun dengan bahasa yang kita anggap lebih cocok untuk masyarakat kita sekarang ini, ya. Lima yatadammanuhu minal jahli wa taghriri man yakifu ala dhalika tasnifi bihi. Kenapa pengingkaran terhadap orang yang belum memiliki kapasitas untuk menulis itu pengingkaran yang sah, benar dan beralasan? Itu alasannya ada dua. Kenapa? Yang pertama, karena tulisan dia itu mengandung kebodohan. Kenapa disebut kebodohan? Karena memang dia bukan orang yang diketahui berilmu. Ya. Orang yang diketahui, contoh misalnya ada orang yang menulis tentang ilmu nahwu sedangkan dia tidak diketahui pernah mempelajari ilmu nahwu secara mendalam di hadapan para guru nahwu. Ada orang yang menulis tentang ilmu hadis misalnya sedangkan tidak diketahui bahwasannya dia pernah duduk talaki bertahun-tahun di depan para ulama hadis. Tidak juga diketahui bahwasannya pendidikan dia jurusannya adalah ilmu hadis. Ya, maka tentu tulisan dia nanti dikhawatirkan isinya adalah pembodohan-pembodohan, penyesatan-penyesatan, membuat orang-orang yang bacanya semakin bingung. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, wa taghriri man yakifu ala dhalika tasnifi bihi, menipu orang-orang yang membaca tulisan dia. Orang menganggap dia memang ahli di bidang ini. Kenapa? Dia sudah punya tulisan. Di zaman sekarang ini sangat mudah untuk menerbitkan karya tulis. Sedangkan masyarakat kita menganggap kalau seandainya punya buku berarti orang hebat. Dia punya buku berarti orang yang alim. Padahal sangat mudah di zaman sekarang kopas, dirapikan sedikit, kemudian minta desainer untuk mendesain sampulnya, di bawah ditulis penulis si fulan. Mudah sekali zaman sekarang ini. Ya. Lalu masyarakat yang tidak cerdas tetap menganggap penulis itu pasti orang yang sudah hebat. Sehingga seakan-akan penulis itu menipu orang yang membaca tulisan dia, menganggap dia itu orang alim padahal hakikatnya dia masih butuh, sangat butuh untuk belajar yang sangat banyak. Walikaunihi yudayyi'u zamanahu fi ma lam yutqinhu. Selanjutnya, ya, perlu diingkari orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia telah menghilangkan, menyia-nyiakan waktu, punya umurnya begitu saja untuk sesuatu yang dia tidak mutkinkan. Dia sebenarnya tidak mutkin dalam menulis bidang itu, tapi dia paksakan. Maka dia dianggap menyia-nyiakan waktu, menghabiskan umur untuk sesuatu yang tidak menjadi prioritas dia saat itu. Apa prioritas dia? Disebutkan oleh penulis di sini, wa yada'a al-itqan alladhi huwa ahra bihi minhu. Ya. Dan dia tinggalkan sesuatu yang lebih menjadi prioritas dia untuk dia mutkinkan. Apa itu? Belajar. Ya. Ada nanti misalnya keluar-keluar dari kelas 3 misalnya, yang kelas 3 tamat keluar dari ma'had. Tiba-tiba sudah menyibukkan diri misalnya dengan mengajar dengan skala besar misalnya, mengajar di masjid. Ya, ilmu bahasa Arab misalnya. Ya. Itu sesuatu yang baik. Namun masih dianggap menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang belum antum mutkinkan. Baru 3 tahun belajar bahasa Arab. Ya. Ada sesuatu yang antum tinggalkan yang perlu antum mutkinkan. Apa itu? Untuk lebih mendalami lagi bahasa Arabnya. Pelajari lagi 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Setelah itu barulah terjun sebagai guru bahasa Arab sehingga lebih bermanfaat bagi yang belajar bersama kita. Ini adab yang ke-12 yang disebutkan oleh penulis Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yang intinya adalah tentang apa? Tentang apa intinya? Hendaknya orang alim kalau seandainya memiliki ilmu dan memiliki kapabilitas, kapasitas, pantas, ada kelayakan untuk menulis, maka hendaknya dia menulis. Jelas? Coba sebutkan ke Ustaz, ya. Di antara manfaat melahirkan karya tulis. Fadhil Zidan. Menguatkan daya ingat. Ahsan. Menajamkan hati. Barakallahu fiik. Kenapa? Membentuk karakter seseorang, membangun karakter seseorang. Nah, baik. Lanjutkan, siapa lagi yang bisa lanjutkan? Ahsan tawaffaqakallah. Naam Nabil, fadal Nabil. Lanjutkan Nabil. Malu Nabil? Laki-laki kok. Laki-laki atau laki? Ayo Nabil. Apalagi yang belum disebutkan oleh Zidan, kira-kira manfaat dari memiliki karya tulis. Bacalah tulisannya. Sepertinya enggak ada tulisan antum kan tentang ini? Ada Nabil? Ada ditulis tadi? Ada ditulis Nabil? Baik. Makanya yang nulis meskipun tidak ingat apa yang dia tulis, tapi dia ada tempat kembali. Ya. Sehingga kapan-kapan dia bisa buka bukunya dan ilmu tersebut kembali lagi. Ya. Tapi yang tidak nulis, ya, boleh jadi saat mendengarkan ingat sebentar, setelah itu hilang, lalu ketika ingin kembali kepada siapa? Ya. Kemana? Tidak ada talinya, tidak ada pengikatnya, dan lepas begitu saja. Insyaallah, ya, menulis tidak harus di majlis. Yang memiliki daya ingat yang kuat bisa menulis selepas majlis selesai. Ya, dan itu di antara yang biasa juga Ustaz lakukan. Kenapa? Terkadang menulis poin-poin saat guru menyampaikan, di saat kita menulis apa yang dia sampaikan juga berharga terlewatkan oleh kita. Ya. Maka yang menulis faedah saat kajian berlangsung juga harus menulis dengan cerdas. Kapan menulis itu harus diperhatikan. Tulislah poin-poin yang tadi didengar yang dianggap penting di saat gurunya mungkin sedang membicarakan perkara-perkara yang tidak terlalu penting misalnya. Di saat itu kita menulis, kejar. Atau sembari kita menulis, sembari guru kita berbicara, sembari kita tetap memainkan telinga kita untuk tetap mendengar, mengikuti setiap kata-kata guru tersebut. Sehingga yang kita tulis tetap tertulis, yang diucapkan oleh guru kita tetap kita dengar. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke fasal yang kedua dari adab yang pertama, fi adabil alimi fi darsih, tentang adab seorang alim di dalam halaqah atau kajiannya atau dalam majlis ilmu yang dia ambu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.